Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Program Fasihkan Huruf episode kali ini membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf ta dan makhraj atau tempat keluar huruf ta. Kesalahan pertama, mengucapkan huruf ta disertai dengan hames atau aliran nafas sehingga suaranya mirip dengan huruf ta. Misalnya to, ti, tu. To, ti, tu. Ketika ada hembusan nafas atau aliran nafas ini berarti ada sifat hames atau aliran nafas yang dimiliki huruf ta yang dimasukkan ke huruf to. Sehingga pengucapan huruf to disertai dengan hames to, ti, tu ini tidak tepat. Yang kedua, mengucapkan huruf to seperti ini. To, ti, tu. To, ti, tu. Ini kesalahan dalam mengucapkan huruf to. Mengubah huruf ta menjadi huruf yang lainnya. Contoh saat mengucapkan kata wattur, terucap wattur. Ini mengubah huruf ta menjadi huruf t. Dan dalam bahasa Arab, huruf ini tidak dikenal. Kesalahan ketiga, mengucapkan huruf ta bersukun tanpa qalqalah atau tanpa pantulan. Misal, at'amahum, at'amahum. Seharusnya huruf ta ketika bersukun, ketika dimatikan, dia dibaca qalqalah. Ada suara pantulan dari huruf ta. At'amahum, at'amahum. Lalu bagaimana kita mengucapkan huruf ta yang fasih? Huruf ta diucapkan dengan meletakkan ujung lidah kita pada gusi dua gigi seri atas dan bagian belakang dari lidah kita terangkat, yakni sifat isti'la ta, sehingga suara ta menjadi tafkhim, menjadi tebal. To, ti, tu. Tanpa membulatkan bibir. Bukan to, ti, tu. Namun cukup dengan mengangkat bagian belakang dari lidah kita. Sehingga di tengah lidah kita terdapat permukaan cekung. To, ti, tu. Atu, itu, utu. Atu, itu, utu. Sekali lagi pengucapan huruf to. To, ti, tu. Atu, itu, utu. Atto, itti, uttu. Demikian Fasihkan Huruf episode kali ini. InsyaAllah jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.